sedang berdayung, sedang berdayung hujan gerimis. Hancur hati orang tak tahu, mulut tertawa hati menangis. Sudahlah takdir apa nak dah.